dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Pandang, oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggup bidadari. Seharusnya cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Dapat merubah bui yang memutih hati menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Seperti dirimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.